的。 War tiem war kedokan, jumur pengsek kedodokan. Iwak odong pindang teri, rada sombong sing luar negeri. Yayai kaya wong bule, rambute anang warnane. Disangka bule beneran, padahal dadak semira warni yang madras mono-mono bayu sombong ya no iya warni yang madras sombong sih aku madras yang tayo warni saulan balik balik bayah ya iya ya cil ada sombong-sombong cemen sih aku warni yang empirin sih aku balik sing taiwa yen yan ya kala pende kau cikrek sing gawe ati merangsang tangga batur padang jebres disangka warti yang stres ngomongnya sedalan-dalan nganggone bahasa Taiwan gayae kaya wong bule rambute anang warnane disangka bule beneran padahal dadak semira balik sing taiwa yen yan ya jane pende kau cikrek sing gawe ati merangsang tangga batur padang jebres disangka warti yang stres ngomongnya sedalan-dalan nganggone bahasa Taiwan warti yang mewar kedokan jumur pengsek kedodokan iwak odong pindang teri rada sombong sing luar negeri kaya wong bule rambute anang warnane disangka bule beneran padahal dadak semira.